Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا أما بعد اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع معاشر المسلمين جماعة صلاة المغرب رحمكم الله. Insyaallah pada malam hari ini kita lanjutkan kajian kita, yaitu tentang Asyratus Sa'ah Al-Kubra, tanda-tanda besar kiamat. Yaitu ada 9 tanda. Yang lalu kita telah membahas yang pertama dan yang kedua, yaitu keluarnya Imam Mahdi dan munculnya Dajjal. Insyaallah pada malam hari ini kita masuk yang ketiga, yaitu nuzulu Isa alaihi salam, turunnya Nabi Isa alaihi salam. Nanti juga kita bicarakan akidah kita orang Islam ahli sunnah wal jamaah tentang Nabi Isa. Nabi Isa alaihi salam nanti akhir zaman akan turun. Sebelum kita masuk tentang pembahasan masalah itu, ada baiknya kalau kita bahas tentang sifat Nabi Isa. Bagaimana sifatnya Nabi Isa itu? Yaitu sebagaimana riwayat-riwayat sahih tentang sifat-sifat Nabi Isa, bentuk fisiknya, beliau adalah seorang laki-laki yang marfu'ul qamah, laisa fit tawil wala fil qasir. Beliau adalah seorang laki-laki yang badannya tegap, tidak terlalu tinggi dan tidak pula pendek. Jadi orangnya sangat ideal. Kemudian kulitnya ahmar atau adam, yaitu putih kemerah-merahan. Rambutnya adalah lurus tapi bergelombang. Aridus sadr, dadanya lebar. Kemudian rambut beliau disebutkan lahu lammah qad rajjalaha tamla uma bainal mangkibe. Jadi rambutnya beliau agak panjang melebihi telinganya. Agak panjang ya rambutnya Nabi Isa alaihi salam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ada seorang sahabat yang mirip Nabi Isa, yaitu aqrabun nasi bihi syabahan Urwah ibnu Mas'ud ats-Tsaqafi. Seorang sahabat ada yang mirip dengan Nabi Isa, yaitu sahabat Urwah bin Mas'ud ats-Tsaqafi radhiyallahu ta'ala anhu, sahabat yang agung yang beliau juga mempunyai jasa ketika perjanjian Hudaybiyah radhiyallahu ta'ala anhu. Itu di antara sifat-sifat bentuk fisik Nabi Isa. Kemudian bagaimana turunnya Nabi Isa? Yang jelas saat itu di bumi penuh dengan kerusakan setelah keluarnya Dajjal. Jadi Dajjal kan sudah muncul dulu sebelum Nabi Isa, membuat kerusakan, kekacauan, fitnah, kebohongan dan yang lain-lain. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala mengutus Nabi Isa, yaitu Nabi Isa turun ke bumi. Turunnya di mana? Beliau turun dari langit. Beliau turun wa yakunu nuzuluhu indal manaratil bayda fi syarqi Dimashq asy-Syam. Nabi Isa itu turunnya di samping menara putih di sebelah timur Damaskus negeri Syam. Kalau sekarang ini Damaskus masuk dalam wilayah Suriah. Jadi dari sana beliau turunnya di negeri Syam. Negeri Syam itu adalah negeri-negeri yang dulu satu dan sekarang terpecah-pecah. Negeri Syam itu adalah Palestina, Lebanon, Suriah, Yordania, itu negeri Syam semuanya. Dan banyak sekali keutamaan-keutamaan negeri Syam dan negeri Yaman. Rasulullah itu banyak berdoa untuk negeri Syam dan negeri Yaman. Allahumma barik lana fi Syamina, Allahumma barik lana fi Yamanina. Ya Allah, berilah berkah kepada negeri Syam, berilah berkah kepada negeri Yaman, negeri Syam. Dan ketika turun itu Nabi Musa, Nabi Isa alaihi salam, wadi'an kaffaihi ala ajnihati malakain. Beliau meletakkan kedua telapak tangannya di sayap-sayap dua malaikat. Jadi beliau turun dibawa oleh dua malaikat, dibawa turun dari langit, karena memang beliau belum mati. Beliau turunnya waktu itu menjelang waktu qomat. Waktu qomatnya sholat. Saat itu kan sudah ada Imam Mahdi. Ada Imam Mahdi kan sudah ada dahulu Imam Mahdi. Ada Ta'ifah Mansurah, Ta'ifah Al-Mansurah, kelompok yang selalu mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, dan kelompok ini selalu ada sampai kiamat. Mereka menegakkan tauhid, menegakkan sunnah, dan mereka juga berjihad fi sabilillah terus. Yaitu wa yakunu nuzuluhu 'ala Ta'ifatil Mansurah allati tuqatilu 'alal haqq wa takunu mujtami'ah li qitalid dajjal. Fayanzil waqta iqamati shalah yusalli khalfa amiri tilka ta'ifah. Beliau turunnya kepada Ta'ifah Mansurah, satu kelompok dari umat Islam yang mereka di atas kebenaran, dan mereka menegakkan tauhid, menegakkan sunnah, mereka berjihad membela kebenaran, mereka kurbankan segala-galanya demi kebenaran. Yang mana Rasulullah menyebutkan di antara sifat Ta'ifah Mansurah ini, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqq mansurah la yadhurruhum man khadalahum wala man khalafahum hatta ya'ti amrullah wa hum 'ala dhalik. Akan selalu ada kelompok dari umat Islam ini yang mereka di atas kebenaran dan mereka selalu ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak berbahaya bagi mereka siapa saja yang menghinakan mereka dan menyalahi mereka. Jadi Ta'ifah Mansurah ini punya dua sifat. Di antaranya itu dicela oleh manusia dan diselisihi oleh manusia. Tapi hal itu tidak berbahaya bagi mereka. Dicela enggak masalah, diselisihi enggak masalah. Mereka tetap di atas kebenaran. Karena mereka adalah al-ghuraba, orang-orang yang dianggap sebagai asing, dianggap aneh. Dan sama-sama waktu itu berkumpul untuk memerangi Dajjal. Isa, Nabi Isa turun waktu hendak dikumandangkan iqamat sholat. Lalu Imam Mahdi mengajak Nabi Isa untuk jadi imam. Silakan Anda jadi imam kami, sholli bina. Lalu Nabi Isa mengatakan, la yakunu ba'dukum amiru ba'd. Tidak, sebagian kamu menjadi imam sebagian yang lain. Yang jadi imam bukan saya, yang jadi imam adalah Imam Mahdi. Beliau sholat di belakangnya Imam Mahdi dan beliau menjadi makmumnya Imam Mahdi. Kemudian ma'asyiral muslimin jamaah salat maghrib rahimakumullah. Dalil-dalil dari Al-Quran tentang turunnya Nabi Isa alaihi salam ini penting ya, karena banyak kelompok-kelompok dari sebagian yang mengaku Islam, mereka mengingkari turunnya Nabi Isa. Tidak ada, Nabi Isa sudah mati. Padahal jelas di Quran, di sunnah, hadisnya mutawatir semuanya. Nanti kita lihat bahwa Nabi Isa itu belum mati, diangkat oleh Allah ke langit, dan nanti akhir zaman akan turun ke bumi. Di dalam surat Az-Zukhruf ayat 57-61 Allah berbicara tentang Nabi Isa, yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman, walamma duriba banu maryama mathalan idza qaumuka minhu yafidun wa qalu aalihatuna khairun amhu ma darabuhu laka illa jadala bal hum qaumun khasimun. In huwa illa 'abdun an'amna 'alayhi wa ja'alnahu mathalan li bani Israil. Walau nasya'u la ja'alna minkum malaikatan fil ardi yakhlufun. Nah, itu sampai ayat 60, kemudian 61 ini yang kita ambil. Wa innahu la 'ilmun lis-sa'ati fala tamtarunna fiha wattabi'un. Hada siratun mustaqim. Ya. Jadi ini surat Az-Zukhruf ya. Az-Zukhruf itu surat yang nomor ke-43. Silakan dibuka di rumah. Kalau ada orang Nasrani mendengarkan, silakan dibuka. Mudah-mudahan dapat hidayah daripada Anda sia-sia amal semuanya. Di sini Allah berkisah tentang Nabi Isa panjang lebar. Kita ambil aja intinya karena waktu kita terbatas. Di ayat nomor 61 Allah mengatakan wa innahu la ilmun lis-sa'ah. Dan sungguh dia Isa benar-benar menjadi pertanda akan datangnya hari kiamat. Nabi Isa adalah merupakan tanda datangnya kiamat. Wa innahu la ilmun lis-sa'ah. Apalagi ada qiraah lain, qiraah yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas, dari Mujahid dan yang lainnya daripada a'immat tafsir. Para imam tafsir mereka membacanya bukan wa innahu la ilmun lisa'ah. Mereka membacanya wa innahu la alamul lisa'ah. Dan sesungguhnya Isa itu adalah alam, yakni alamah, tanda, tandanya hari kiamat, ai amarah. Maksudnya apa? Ini ditafsirkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ahmad, ai wa huwa khuruju Isa ibni Maryam alaihi salam qabla yaumil qiyamah. Maksudnya Nabi Isa itu tanda kiamat, maksudnya adalah turunnya Nabi Isa sebelum kiamat. Itu adalah tandanya kiamat. Sudah jelaskan ini di Quran ada, apalagi ada tafsiran yang sahih dari Ibnu Abbas yang jelas-jelas menyatakan bahwa Nabi Isa akan turun sebelum kiamat dan itu termasuk tandanya kiamat. Kemudian juga di dalam Al-Quran di surat An-Nisa ayat nomor 157 sampai 159. An-Nisa itu ayat keempat. Silakan juga dibuka, dibaca. Mari dibuka hatinya, dibuka pikirannya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman panjang lebar. Mula-mula di ayat nomor 157 Allah mengatakan wa qawlihim inna qatalnal masiha Isa bin Maryam rasulullah wa ma qataluhu wa ma salatuhu walakin shubbiha lahum wa innal ladina ikhtalafu fihi la fi shakkin min ma lahum bihi min ilmin illa ittiba'a dhann wa ma qataluhu yaqina bal rafa'ahu Allahu ilaihi wa kana Allahu 'azizan hakima wa in min ahli alkitabi illa la yu'minanna bihi qabla mautih wa yawmal qiyamati yakunu 'alaihim shahida. Ya, An-Nisa 157 159 saya bacakan. Dan kami hukum juga karena ucapan mereka, ini ahli kitab ya, dihukum oleh Allah, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih. Orang-orang Yahudi mengatakan begitu. Sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Isa putra Maryam Rasul Allah. Lalu kata Allah, padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya, tetapi yang mereka bunuh adalah orang yang diserupakan dengan Isa. Jadi yang digantung salib bukan Nabi Isa itu. Ya Allah, kasihan. Ya, sudah berupaya maksimal ibadah capek, hasilnya dibakar di neraka. Kasihan para suster itu, kasihan para suster biarawati, para pendeta, para pastor. Ya Allah, kasihan mereka itu, hidupnya itu susah, dipersembahkan untuk Tuhan, baca doa siang malam, doa-doa rosario dan yang lainnya, beribadah, berpuasa, meninggalkan dunia, zuhud, tidak nikah, macam-macam. Tujuannya mencari ridho, ridho Tuhan. tapi Tuhan murka kepada mereka. Kenapa? Karena jalannya tersesat. Sungguh kasihan Bunda Teresa. Bunda Teresa itu kasihan. Dia begitu tulus melayani umat. Tampak ketulusan dari wajahnya, dari semuanya. Tapi dibakar oleh Allah di neraka. Kenapa? Akidahnya keliru. Sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu pernah lewat di rumahnya seorang rohib. Rohib itu ahli ibadah, pendeta. Ahli ibadah di kuilnya, di gerejanya, ibadah, ibadah, ibadah, nyembah Tuhan, bernyanyi dan yang lainnya. Lalu sahabat Umar lewat dan memanggil, "Ya Rohib, ya Rohib, wahai Pak Rohib, wahai Pak Rohib." Lalu Rohib keluar dengan wajah yang khusyuk, bekasnya ibadah. Wajahnya itu capek, bekas ibadah. Sahabat Umar bin Khattab nangis, nangis dia. Lalu ditanya, "Ma yubkika ya Amirul Mukminin?" Wahai Amirul Mukminin, yang membuat Anda nangis apa? Kenapa Anda kok nangis? Kata beliau, "Saya lihat wajahnya Rohib yang capek, payah, banyak ibadah. Saya ingat firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Ghasyiyah ayat 3 dan 4. 'Amilatun nasibah tasla naron hamiyah.' Ada kalanya orang itu beramal sampai capek, sampai payah, hasilnya dibakar di neraka kayak Rohib ini. Kenapa? Karena amalnya tidak sesuai dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena dia tidak ikhlas, dia syirik. Padahal ini adalah dua syarat dikabulkan amal, al-ikhlas wal mutaba'ah. Ikhlas murni tauhid, jangan syirik, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Jadi kasihan mereka-mereka itu. Ya, mereka itu tulus loh, melayani dengan tulus para biarawati, para suster, para itu para pendeta dan yang lainnya. Tulus melayani. Tapi sayang dibakar di neraka. Kenapa? Dia tidak mau buka hati, tidak mau buka mata. Coba baca ini Al-Qur'an. Sebenarnya kalian tinggal satu langkah untuk masuk surga. Tinggal iman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kurang satu aja. Kalau tidak ya percuma, sia-sia. Jadi yang disalib itu bukan Nabi Isa. Tidak ada Nabi Isa itu di situ, tidak ada. Bahkan nanti ada riwayat-riwayat Nabi Isa turun, mutus salib itu, dihancurkan semua salib oleh Nabi Isa. Itu mitos-mitos bid'ah-bid'ahnya orang Nasrani. Bid'ah itu salib itu. Jadi Allah mengatakan, padahal mereka tidak membunuh Isa dan tidak pula menyalibnya, tetapi yang mereka bunuh adalah orang yang diserupakan dengan Isa. Ada orang diserupakan. Sebagian menyebut namanya adalah Yudas dan yang lainnya. Sesungguhnya mereka yang berselisih pendapat tentang pembunuhan Isa selalu dalam keraguan-raguan tentang yang dibunuh itu. Mereka benar-benar tidak tahu siapa sebenarnya yang dibunuh itu, melainkan mengikuti persangkaan belaka. Jadi mereka tidak yakin telah membunuhnya. Sebenarnya orang Nasrani sendiri itu ragu, tidak yakin, khilaf mereka itu. Sampai kira-kira abad ketiga sebelum Masehi insya Allah, itu mereka sempat mengadakan rapat. Rapat ya, bukan abad ketiga setelah Masehi. Ya, itu mereka mengadakan rapat. Rapat bahas tentang kematian Nabi Isa, penyaliban Nabi Isa, sampai dalam rapat itu diputuskan, sudah kita putuskan aja bahwa pendapat yang rajih Nabi Isa sudah dibunuh, bahwa yang disalib adalah Nabi Isa. Itu dari majelis tarjih mereka. Orang-orang Nasrani abad ketiga. Akhirnya kebohongan ini sudah menyebar. Mulai abad ketiga sampai sekarang, berapa abad sudah? 17 abad. Kebohongan yang sudah mendarah daging, yang sudah mengkristal 17 abad. Ini mau dirubah ya agak sulit. Kadung dia gini, bohong 1700 tahun dan kebohongan sudah mengkristal. Jadi mau dirubah ya agak repot. Man, kalau mau buka hatinya, buka pikirannya, dapat hidayah. Dan ini jelas sekali seperti itu. Kemudian Allah menegaskan lagi di ayat nomor 158, bal rafa'ahu Allahu ilaihi, tetapi Allah telah mengangkat Isa kehadirat-Nya. Allah angkat Isa kepada Allah Subhanahu wa taala ke atas langit. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Kemudian, wa in min ahlil kitab illa la yu'minan nabiyyi qabla mautih. Ini yang kita ambil ya, dan turunnya Nabi Isa. Tidak ada seorang pun di antara ahli kitab yang tidak beriman kepada Isa menjelang kematiannya. Ya. Jadi wa in min ahlil kitab illa la yu'minan nabiyyi qabla mautih. Tidak ada seorang pun dari ahli kitab melainkan iman kepada Nabi Isa sebelum kematiannya Nabi Isa. Artinya nanti Nabi Isa ketika turun ke bumi, semua ahli kitab Yahudi, Nasrani iman kepada Nabi Isa sebelum kematiannya Nabi Isa. Berarti memang Nabi Isa itu belum mati, nanti akan turun ke muka bumi. Dan para ahli tafsir menafsirkan tentang domir, domir dari kata-kata wa in min ahlil kitab fa inna la yu'minu nabiy qabla mautihi. Dan tiadalah seorang pun dari ahli kitab melainkan dia pasti beriman kepada Isa qabla mautihi, sebelum kematiannya Nabi Isa. Mautihi ayat mauti Isa itu adalah tafsiran dari Sa'id bin Jubair, Ibnu Abbas dan yang lainnya, ayat qabla mauti Isa. Jadi Nabi Isa itu belum mati. Nanti turun ke bumi, orang-orang Nasrani, Yahudi tahu semuanya. Oh, ternyata inilah Isa. Ternyata Isa belum mati. Ternyata Yesus belum mati. Ternyata Yesus masih hidup. Yang disalib bukan Yesus. Akhirnya mereka iman kepada Nabi Isa dengan keimanan yang benar. Tentu dengan mengikuti ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada juga di antara ahli tafsir yang mengatakan qabla mautihi, sebelum kematiannya orang Nasrani. Ya bisa jadi kedua-duanya betul, tapi yang paling rajih dari sisi sanad dan makna adalah sebelum kematian Nabi Isa mereka iman semuanya. Demikian pula Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala mengatakan dengan sanadnya ai qabla mauti Isa, maksudnya ahli kitab semuanya iman kepada Nabi Isa sebelum matinya Nabi Isa nanti akhir zaman. Wallahi innahu al-an hayyun 'indallah. Demi Allah sesungguhnya Nabi Isa itu sekarang hidup di sisi Allah. Walakin idza nazala amanu bihi ajma'un. Akan tapi ketika Nabi Isa telah turun nanti semua ahli kitab beriman kepadanya. Iman kepada Nabi Isa. Ya. Kemudian dalil-dalil dari sunnah, dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang turunnya Nabi Isa. Banyak sekali riwayatnya, banyak ya, bahkan para ulama menyebutnya hadisnya adalah hadis yang mutawatir, tidak bisa dipungkiri. Di antaranya di dalam riwayat Asy-Syaikhon Bukhari Muslim rahimahumallahu taala melalui jalan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku ada di tangannya, demi Allah, la yushikanna an yanzila fikum ibnu Maryam hakaman adlan, hampir-hampir akan turun kepadamu putra Maryam sebagai seorang hakim yang adil, pemutus perkara yang adil. Fayaksiru salib, yang dilakukan diantaranya adalah menghancurkan salib-salib. Semua salib dihancurkan. Nabi Isa tidak rela dengan salib itu. Wayaktulul khinzir, juga membunuh babi. Babi. Karena babi itu juga haram menurut agama Nasrani. Walaupun mereka sekarang makan babi, karena mereka sekarang sudah meninggalkan agamanya. Jadi tinggal Nasrani yang mulia sudah tidak ada. Sudah rusak, sudah tahri, sudah berubah. Wayadhul harb, kemudian juga menghentikan peperangan, tidak ada perang, tenang, damai. Bahkan juga wayadhul jizyah, tidak ada lagi upeti, jadi makmur ya, makmur sekali. Wayafidul mal hatta la yaqbalahu ahad, harta berlimpah di mana-mana sehingga orang tidak mau menerima harta lagi, sudah kaya semua cukup, tidak butuh dengan bantuan orang. Hatta takuna sajdatul wahidah khairan minad dunya wa ma fiha, sehingga sujud satu kali saja lebih baik daripada dunia seisinya. Artinya sudah cukup semuanya, karena tinggal ibadah saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dalil dari sunnah riwayat Bukhari Muslim, Nabi Isa pasti turun. Kemudian juga di dalam riwayat Asy-Syaikhon pula Bukhari Muslim rahimahumallahu taala melalui jalan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kaifa antum idza unzila ibnu maryam fikum wa imamukum minkum, bagaimana kamu apabila Isa putra Maryam telah turun diturunkan kepadamu dan imammu adalah seorang dari kamu. Jadi nanti ketika Imam Mahdi muncul, Nabi Isa turun dan imamnya tetap adalah Imam Mahdi yang menjadi imam dalam sholat dan seterusnya. Kemudian juga di dalam riwayat Muslim melalui jalan sahabat Jabir radhiyallahu taala anhu, beliau pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tazalu ta'ifatun min ummati yuqatiluna 'alal haqq." Selalu ada sekelompok dari umatku yang mereka berperang menegakkan kebenaran. Dhahirina ila yaumil qiyamah, mereka selalu tegak sampai hari kiamat. Qala fayanzilu Isa ibn Maryam, kata Rasulullah, lalu Isa putra Maryam turun pada saat itu. Fayaqulu amiruhum sallilana, lalu pemimpin mereka mengatakan, silakan anda salat jadi imam kami, imam salat. Fayaqulu la inna ba'dakum ala ba'd umara takrimatullah hadhihi ummah. Nabi Isa menjawab, tidak, salah seorang dari kamu yang menjadi imam sebagai kehormatan Allah untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Isa jadi makmumnya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga di dalam riwayat Muslim pula, ketika Rasulullah SAW menyebutkan tentang tanda-tanda kiamat, tanda besar, beliau menyebutkan di antaranya wa nuzulu Isa ibni Maryam. Di antara tanda kiamat adalah turunnya Nabi Isa putra Maryam. Ini dalil-dalil banyak. Kemudian di dalam riwayat Imam Ahmad, di Musnad Imam Ahmad dengan sanad yang sahih, disahihkan oleh Syekh Ahmad Syakir. Demikian pula juga disahihkan oleh Al-Hakim, disepakati oleh Adz-Dzahabi melalui jalan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-anbiya'u al-ikhwah li'allat ummahatuhum syatta wa dinuhum wahid." Para nabi itu adalah saudara sebapak. Bapaknya satu, ibunya berbeda-beda. Maksudnya apa ini? Maksudnya para nabi itu semuanya dakwahnya satu. Dakwahnya adalah la ilaha illallah, ibadah kepada Allah, jangan syirik. Tapi syariatnya beda-beda. Jadi namanya bapaknya satu, ibunya beda-beda. Bapaknya maksudnya adalah dakwahnya tauhid. Ibunya syariatnya beda-beda. Wa inni awlan nas bi Isa bin Maryam, dan sesungguhnya aku adalah orang yang paling berhak untuk mengklaim Isa putra Maryam. Jadi Rasulullah membantah orang-orang Nasrani. Nasrani merasa Nabi Isa milik mereka. Kata Rasulullah, tidak, Nabi Isa itu milik kita orang Islam. Milik kita orang Islam. Innahu lam yakun baini wa bainahu nabi. Sesungguhnya tidak ada antara aku dengan dia nabi. Jadi setelah Nabi Isa tidak ada nabi kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa innahu nazil, dan sesungguhnya dia pasti akan turun. Fa idza ra'aitumuhu fa'rifu, kalau kamu telah melihat dia, maka kenalilah dia. Kenalilah Nabi Isa alaihi salam. Dalilnya banyak. Di dalam sunnah ini banyak, kalau disebutkan mungkin sampai berapa hari enggak selesai. Tinggal kita iman atau tidak. Itu aja, iman atau tidak. Kalau kita orang beriman, satu hadis cukup sahih. Apalagi hadisnya banyak. Mutawatir. Hadisnya ini mutawatir. Bukan ahad. Padahal seandainya pun ahad, yang penting sahih, diterima dalam akidah dan yang lain-lain. Mutawatir. Imam At-Tabari mengatakan tentang hadis-hadis Nabi Isa turun, litawaturil akhbar an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala yanzilu Isa ibnu Maryam fayaqtulud dajjal. Berita-berita telah mutawatir dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi Isa akan turun membunuh dajjal. Demikian pula Imam Ibnu Katsir mengatakan, tawataratil ahadits an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu akhbara fi nuzul Isa alaihi salam qabla yaumil qiyamah imaman 'adilan wa hakaman muqsitan. Telah mutawatir hadis-hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau memberitahukan tentang turunnya Nabi Isa alaihi salam sebelum hari kiamat sebagai imam yang adil, sebagai hakim yang adil, yang jujur. Jadi banyak ya hadisnya. Bahkan disebutkan di sini sahabat yang meriwayatkan hadis tentang turunnya Nabi Isa itu aktar min khamsah wa isrina sahabiyan. 25 sahabat lebih sahabat. Kemudian dari kalangan tabi'in yang meriwayatkan aktar min salatin tabi'iyan, lebih daripada 30 tabi'in. Kemudian tabi'ut tabi'in lebih banyak lagi. Hadis tentang Nabi Isa tidak bisa dipungkiri. Diriwayatkan oleh para imam ahli hadis dalam kitab-kitab sunnah, di antaranya di kitab-kitab musnad, musnad At-Tayalisi, isnad bin Rahawi, musnad Imam Ahmad, musnad Ibnu Abi Syaibah, Abu Ya'la Al-Bazzar At-Tailami. Demikian pula dalam hadis-hadis sahih, Bukhari meriwayatkan, Muslim, Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban, Al-Hakim, Abu Awana, Ismaili dan yang lain-lainnya. Demikian pula dalam kitab Ashabul Jawami', kitab-kitab Musannafat, demikian pula dalam kitab-kitab tafsir dan yang lain-lainnya. Riwayat Nabi Isa ini banyak. Kalau mengingkari turunnya Nabi Isa, ya sudah keterlaluan, amat sangat keterlaluan. Karena ada yang ingkarin. Bahkan ada seorang profesor doktor, dia dikenal juga ahli tafsir. Kebetulan dia doktornya doktor ahli tafsir. Dia ingkari, tidak percaya Nabi Isa turun, tidak percaya. Ya terus riwayat ini dibawa kemana? Riwayat yang banyak ini mau dibawa kemana? Mau diingkari model apa? Bahaya, bahaya sekali. Mutawatir. Apalagi ada juga sebagian ulama yang secara khusus nulis kitab tentang mutawatirnya turun Nabi Isa. Di antaranya adalah Syekh Muhammad Anwar Syah Al-Kashmiri. Beliau nulis kitab yang berjudul At-Tasrih Bima Tawatara Fi Nuzulil Masih, yang tegas dan jelas tentang betapa mutawatir turunnya Nabi Isa Al-Masih. Lalu beliau membawakan di dalam kitabnya itu lebih daripada 70 hadis khusus tentang turunnya Nabi Isa. Sudah ini akidah. Ini akidah ahli sunnah wal jamaah. Akidah ahli sunnah wal jamaah. Maka dari itu ma'asyiral muslimin jamaah salat maghrib rahimakumullah, kita ini harus kembali kepada akidah yang benar. Akidahnya ahli sunnah wal jamaah, yang mereka langsung mengambil dengan sanadnya sampai kepada para sahabat, sahabat sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini penting. Syekh Al-Albani juga menyatakan hadis tentang turunnya Nabi Isa ini mutawatir, wajib diimani. Kita jangan terkecoh oleh orang-orang yang mereka mengatakan hadis ahad tidak diterima dan yang lainnya. Ahad pun kalau sahih diterima, apalagi ini mutawatir. Karena itu di dalam kitab-kitab akidah ahli sunnah wal jamaah selalu disebutkan di antara akidah ahli sunnah wal jamaah iman dengan turunnya Nabi Isa. Coba kita buka buku-buku akidah ahli sunnah wal jamaah, akidahnya salafus saleh. Di antaranya akidahnya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala, Usulus Sunnah, yang dikenal dengan Usulus Sunnah. Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Ahmad ini adalah murid-muridnya Imam Syafi'i, murid kecintaan dan kesayangan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ketika meninggalkan Baghdad, ketika hijrah ke Mesir, beliau mengatakan bahwa di Baghdad orang yang saya lihat paling pinter adalah Ahmad bin Hanbal. Ini bakal jadi orang besar, Ahmad bin Hanbal ini. Imam Syafi'i itu oleh Allah diberi firasat yang tajam, firasat yang tajam. Ini bakal jadi orang besar, Ahmad bin Hanbal. Benar, di Baghdad jadi orang besar, bahkan di dunia. Bahkan Imam Ahmad bin Hanbal ini manfaatnya bukan hanya untuk kaum muslimin, manfaatnya juga untuk seluruh umat manusia. Orang-orang Nasrani, Yahudi, ahli kitab, kalau baca Injil, baca Taurat tidak paham, tanya ke Imam Ahmad, maksudnya apa ini Imam Ahmad? Imam Ahmad tidak maksudnya begini. Jadi yang mensyarah Imam Ahmad, mensyarah. Tapi tentu kalau ada yang salah diluruskan, yang salah diluruskan. Beliau di dalam kitabnya, kitab Usulus Sunnah, yang merupakan kitab akidah, kitab kecil sesuai dengan akidah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beliau menyebutkan wal iman annal masih ad-dajjal kharijun maktubun baina ainihi kafir wal ahadith allati ja'at fihi wal iman bi anna dhalika ta'in wa anna Isa yanzilu fayaqtuluhu bi babi lud. Di antara akidah ahli sunnah wal jamaah adalah iman bahwa dajjal akan keluar, akan muncul, dan di dahinya tertulis kafir. Hadis-hadis tentang dajjal ini adalah wajib diimani. Kemudian juga tentang turunnya Nabi Isa yang kemudian membunuh dajjal di sebuah pintu, pintu Lud, yaitu di daerah Palestina. Akidah. Demikian pula Al-Imam Abul Hasan Al-Ash'ari, Imam Ash'ari, akidah Ash'ariyah. Al-Imam Abul Hasan Al-Ash'ari itu namanya adalah Ali bin Ismail. Ali bin Ismail, beliau dikenal dengan Al-Ash'ari karena beliau adalah keturunan sahabat Abu Musa Al-Ash'ari As-Sahabiyul Jalil radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau Abul Hasan Al-Ash'ari ini mula-mula mengikuti ajaran Mu'tazilah. Mu'tazilah itu kaum rasionalis, akal-akalan, logika. Hadis sahih tidak sesuai akal ditolak, palsu sesuai akal diterima. Pokoknya akal, yang berjalan akal. Quran dan sunnah dinilai dengan akal. Tapi alhamdulillah akhirnya beliau mimpi ketemu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan Rasulullah menyuruh dia keluar dari madhab Mu'tazilah. Padahal beliau sempat di Mu'tazilah itu kurang lebih 40 tahun. Mu'tazilah 40 tahun. Akhirnya beliau keluar dari Mu'tazilah sampai akhir umurnya beliau itu kembali kepada akidahnya Salafus Soleh. Dalam akidah mengikuti akidahnya Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Ahli Sunnah wal Jamaah. Dan itu jelas tertulis dalam kitab-kitab beliau yang ditulis belakangan. Di antaranya kitab yang paling akhir beliau tulis adalah kitab Al-Ibanah an Usulid Diyanah. Jelas beliau menyatakan bahwa beliau kembali kepada akidah Ahli Sunnah wal Jamaah, akidahnya Salafus Soleh. Dan itu ada terjemahannya buku itu, yaitu buku putih, buku putih Abul Hasan Al-Ash'ari. Dan beliau wafat pada tahun 324 Hijriah, jadi abad ke-4 Hijriah. Beliau menyebutkan di dalam kitabnya bahwasanya wa yusaddiquna bi khurujid dajjal wa anna Isa yaqtuluhu, dan ahli sunnah wa jamaah itu percaya tentang keluarnya dajjal dan bahwa Nabi Isa nanti yang bakal bunuh dajjal. Ini akidah. Demikian pula Al-Imam At-Tahawi rahimahullahu taala, Imam Tahawi. Beliau itu namanya adalah Al-Imam Al-Allamah Abu Ja'far Ahmad bin Muhammad bin Salamah At-Tahawi rahimahullahu taala. Beliau wafat pada tahun 321 Hijriah. Ini akidah Tahawi perlu dipelajari. Dan ini akidah yang direkomendasikan oleh 4 madhab semuanya, diakui. Madhab Hanafi, madhab Maliki, madhab Syafi'i, madhab Hambali, semuanya merekomendasikan pelajari akidah Tahawiyah. Apalagi juga sekarang banyak syarah-syarahnya, dipermudah, mudah sekali. Al-Imam At-Tahawi dalam akidahnya menyebutkan wa nu'minu bi asyratis sa'ah min khurujid dajjal wa nuzuli Isa bin Maryam alaihi salam minas sama. Dan ahli sunnah wal jamaah itu beriman tentang tanda-tanda kiamat, di antaranya keluarnya dajjal dan turunnya Nabi Isa dari langit alaihi salam. Sudah banyak ya, kalau disebutkan banyak. Tidak ada satu pun dari kitab akidah ahli sunnah wal jamaah melainkan di sana ada kata-kata iman kepada turunnya Nabi Isa. Terus apa hikmah turunnya Nabi Isa? Hikmahnya apa Nabi Isa turun? Di antara hikmah turunnya Nabi Isa untuk bantah orang Yahudi yang mengklaim bahwa mereka telah membunuh Nabi Isa. Dibantah Yahudi, "Hei Yahudi, kau bohong. Nabi Isa tidak kau bunuh." Karena dalam Nabi Isa ini ada kelompok, dua kelompok ekstrim. Yahudi itu benci kepada Nabi Isa, disakiti, dilukai, diancam bunuh, ibunya dituduh pelacur dan yang lainnya, Yahudi. Laknatullah alim ajma'in. Kelompok ekstrem lainnya, Nasrani, mengkultuskan Nabi Isa. Dibilang ini adalah anak Tuhan, Tuhan Bapa, Tuhan Ibu, Tuhan Anak, Trinitas. Padahal Allah menyatakan kalau orang punya akidah Trinitas itu kafir. Nanti kan ada waktu kita bahas akidah kita tentang Nabi Isa, akidahnya orang Islam. Jadi hikmah yang pertama, bantah Yahudi yang mengatakan bunuh Isa. Tidak, Nabi Isa masih hidup, belum terbunuh. Yang kedua, di antara hikmah turunnya Nabi Isa ini adalah Nabi Isa itu pernah ketika membaca Injil. Di dalam Injil itu disebutkan tentang keutamaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keutamaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama dengan di Quran itu ada di surat Al-Fatih ayat 29, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'al kufar ruhama bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtahuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhatil sujud dzalika mathaluhum fit Taurah wa mathaluhum fil Injil. Jadi Allah menyebutkan tentang Nabi Muhammad dan para sahabatnya itu telah disebutkan dalam Taurat dan dalam Injil, keutamaan mereka, kemuliaan mereka. Nabi Isa ketika baca ini berdoa kepada Allah, Allahumma ij'alni minhum, ya Allah, jadikan aku termasuk di antara umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Isa berdoa minta jadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Allah mengabulkan doanya Nabi Isa, dikabulkan. Sehingga Nabi Isa diberi kesempatan untuk menjadi umat Nabi Muhammad nanti akhir zaman ketika turun jadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Sehingga Nabi Isa ini adalah sahabat. Nabi Isa ini adalah sahabatnya Rasulullah SAW. Kenapa Nabi Isa kok dikatakan sahabatnya Rasulullah? Apa kira-kira? Karena Nabi Isa pernah ketemu Rasulullah SAW dalam keadaan hidup, ruhan, wajasadan di langit ketika Isra dan Mi'raj. Kalau Nabi lain ketemu kan lain ya, sudah meninggal. Kalau Nabi Isa belum meninggal, masih hidup. Masih hidup ketemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Isa itu sahabatnya Rasulullah. Karena definisi sahabat itu adalah man ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi wa mata 'ala dzalik. Orang yang ketemu Rasulullah dalam keadaan iman dan mati dalam keadaan iman itu adalah sahabat. Nabi Isa ini sahabatnya Rasulullah. Karena itu Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala ketika menyebutkan tentang Nabi Isa di dalam kitab Tajridu Asma'is Sahabah tentang nama-nama sahabat, Imam Dhabi menyebutkan di antara sahabat Rasulullah adalah Nabi Isa. Kata beliau, Isa ibnu Maryam alaihi salam sahabiyun wa nabiyun. Fa innahu ra'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam lailatul Isra wa sallama alaihi fa huwa akhirus sahabati mautan. Isa putra Maryam alaihi salam adalah seorang sahabat Nabi sekaligus seorang Nabi. Kenapa? Karena dia pernah ketemu Nabi pada waktu malam Isra dan Mi'raj dan sempat memberi salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi Isa ini adalah merupakan sahabat yang paling akhir matinya. Jadi kalau ada orang tanya, siapa sahabat yang paling akhir mati? Ya Nabi Isa. Karena sampai sekarang belum mati. Kemudian di antara hikmah turunnya Nabi Isa akhir zaman beliau tidak mati adalah bahwasanya setiap manusia itu kan diciptakan dari tanah, minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Kita berasal dari tanah, kita kembali ke tanah dan kita akan dibangkitkan dari tanah semuanya. Nabi Isa juga gitu, karena belum mati diangkat oleh Allah, karena Allah telah berjanji bahwa akan mengembalikan ke tanah dan membangkitkan dari tanah, maka Nabi Isa harus turun ke tanah dulu, nanti mati di tanah, dikubur di tanah dan bangkit dari tanah sebagaimana yang lainnya. Kemudian yang keempat, di antara hikmahnya adalah untuk membantah kebohongan orang-orang Nasrani yang mengatakan Nabi Isa itu adalah anak Tuhan, ya, tiga dari satu, satu dari tiga, Trinitas. Itu bisa membingungkan. Nabi Isa nanti mendustakan mereka. silakan dibuka di dalam surat Al-Maidah, itu banyak ceritanya, terutama di dalam ayat nomor 116, 117. Wa id qala Allahu ya Isa ibn Maryam a anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummi ilahain min dunillah qala subhanak ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq in kuntu qultuhu faqad 'alimta ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik innaka anta 'allamul ghuyub ma qultu lahum illa ma amartani bihi an i'budu Allaha rabbi wa rabbakum wa kuntu 'alaihim shahidan ma tumtu fihim falamma tawaffaytani kunta antar raqib 'alaihim wa anta 'ala kulli shay'in shahid. Jadi Nabi Isa turun bantah orang Nasrani semuanya bahwa Nabi Isa tidak pernah mengklaim sebagai Tuhan, tidak pernah minta disembah beliau dan ibunya, justru beliau minta kepada umatnya nyembah Allah, jangan syirik, dan seperti itu. Banyak akidah tentang Nabi Isa alaihi salam di dalam Al-Qur'an. Kemudian Nabi Isa ketika turun, beliau pakai hukum apa? Yang dipakai hukumnya siapa? Tidak ada khilaf bahwa Nabi Isa ketika turun bukan sebagai seorang nabi yang membawa syariat baru, tapi sebagai nabi yang umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengikuti syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena Rasulullah adalah nabi akhir zaman, khatamun nabiyyin, penutup nabi. Nabi Isa mengikuti syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang terakhir, Nabi Isa turun di bumi itu berapa lama? Turunnya berapa lama? Ada riwayat-riwayat sahih yang satu menyebutkan sab'a sinin, 7 tahun. Yang satu lagi menyebutkan arba'in sana, 40 tahun. Sama-sama sahihnya. Ya, apa ini? Sama-sama sahihnya, yang satu 7 tahun, yang satu 40 tahun. Di antaranya adalah riwayat Imam Muslim rahimahullahu taala tentang Nabi Isa, fa yab'atsullahu Isa ibn Maryam, thumma yamkusunna sab'a sinin, laisa bainatnain 'adawah. Ya. Kemudian Allah mengutus Nabi Isa, putra Maryam, tinggal bersama manusia 7 tahun, tidak ada permusuhan di antara dua orang, artinya aman, damai, tentram, makmur sebagaimana telah disebutkan tadi. Di dalam riwayat yang lainnya, riwayat Imam Ahmad, Abu Dawud dengan sanad yang sahih pula, disebutkan fayam kutu fil ardi arba'ina sanah thumma yatawaffa wa yusalli 'alaihi almuslimun. Nabi Isa tinggal di bumi 40 tahun, kemudian diwafatkan, lalu jenazahnya disolati oleh kaum muslimin. 7, 40. Yang benar yang mana? Alhamdulillah, para ulama itu oleh Allah diberi ilham untuk mengkompromikan hadis-hadis yang tampaknya itu bertolak belakang. Itu namanya adalah al-jam'u baina riwayat, dikumpulkan riwayat-riwayat. Alhamdulillah, mereka oleh Allah diberi ilham untuk mengumpulkan semua riwayat ini, dan sehingga tidak ada muskilah, tidak ada problem, menjadi jelas. Hadis yang menyatakan Nabi Isa tinggal di bumi selama 7 tahun, maksudnya adalah 7 tahun setelah turun. Turun ya, di bumi memang 7 tahun. Kemudian setelah 7 tahun, wafat. Adapun yang 40 tahun, itu maksudnya adalah 7 tahun ketika turun di bumi, ditambah 33 dulu, ketika di bumi dulu itu. Karena Nabi Isa dulu umurnya 33. 33 lalu oleh Allah diangkat. Ditambah 7 ketika turun jadi 40. Alhamdulillah, tidak ada muskilah. Jadi semua hadis bisa didudukkan oleh para ulama yang memang mereka adalah jahabizah, para pakar dalam ilmu hadis. Alhamdulillah, demikianlah tentang Nabi Isa. Sebenarnya ingin bicara tentang akidah masalah Nabi Isa, karena waktu yang terbatas, satu aja yang dibahas, tentang akidah Trinitas. Akidah 3 dalam 1 dan 1 dalam 3. Itu banyak yang mengajarkan pluralisme, semua agama sama. Semua agama sama, sama-sama masuk surga. Dan mereka membawakan ayat-ayat yang memang sepertinya samar-samar, seakan-akan menyatakan yang penting orang itu iman kepada Allah, iman kepada hari akhir, masuk surga. Yahudi Nasrani sama saja. Tapi ini loh, ada ayat yang jelas, yang muhkam, jelas gamblang, jangan ditinggalkan. Surat Al-Maidah ayat nomor 72 dan ayat nomor 73. 72 Allah mengatakan, "Lafat kafarallazina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Sungguh telah kafir orang-orang yang berkata sesungguhnya Allah itu dialah Al-Masih putra Maryam. Jadi orang mengatakan Isa putra Tuhan itu kafir. Ayat Quran jelas gamblang, bukan syubhat lagi. Kemudian di ayat nomor 73, laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsah. Sungguh telah kafir orang-orang yang mengatakan bahwa Allah adalah salah satu dari yang tiga, yaitu Trinitas, tiga dalam satu, satu dalam tiga, membingungkan. Ya. Ya, saya kira mungkin itu dulu aja. Insyaallah kapan-kapan nanti kalau kita bicara tentang kisah Nabi Isa lebih panjang lagi untuk beliau, mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita istiqomah. Marilah kita tetap dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim tasliman katsiran. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa liikhwanina wa liahbabina wa limashayikhina fid din wa liman ahsana ilaina wa liman awsana bid du'a wa li jami'il mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, puja dan puji kami panjatkan hanya kepadamu. Curahkan salawat dan salamu kepada Nabi Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, dosa-dosa kedua orang tua kami, dosa-dosa saudara-saudara kami, karib kerabat kami, teman-teman kami, orang-orang yang mencintai kami dan kami mencintai mereka, guru-guru kami dan orang-orang yang meminta kepada kami agar kami mendoakan mereka, kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat yang hidup ataupun yang telah mati. Allahumma ighfir lana warhamna, Allahumma tub alaina, ya afu ya ghafur ya ghaffar ya tawwab tub alaina. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allah, ampunilah kami, sayangilah kami, terimalah taubat kami, berilah kami jalan keluar. Wahai penerima taubat, wahai Maha Pengampun, wahai Maha Penyayang, wahai Allah, sesungguhnya Engkau adalah Maha Pemaaf, Engkau suka memaafkan. Maafkan kami ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina adzabannar. Ya Rabb kami, sungguh kami telah menganiaya diri kami. Jika Engkau tidak mengampuni dan menyayangi kami, tentulah kami termasuk orang-orang yang merugi. Ya Rabb kami, kami telah beriman kepada-Mu. Ampunilah dosa-dosa kami dan selamatkanlah kami dari api neraka. Allahumma maghfiratuka awsa'u min dhunubina wa rahmatuka arja 'indana min amalina. Ya Allah, ampunan-Mu lebih luas daripada dosa-dosa kami, dan rahmat kasih sayang-Mu lebih kami harapkan daripada amal-amal kami. Allahumma ighfir lana dhunubal lati tunzilun niqam. Allahumma ighfir lana dhunubal lati tunzilul bala. Allahumma ighfir lana dhunubal dahwisul du'a. Allahumma ighfir lana kulla dhanbin adnabnah wa kulla khati'atin akhtanaha. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami yang mendatangkan bencana. Ampunilah dosa-dosa kami yang merubah karunia. Ampunilah dosa-dosa kami yang menurunkan bala. Ampunilah dosa-dosa kami yang menghalangi doa. Ampunilah semua dosa yang kami lakukan dan semua kesalahan yang kami kerjakan. Allahumma rizukna tabat wal istiqamah. Allahumma amitna ala al-islami wa sunnah. Ya Allah, berikanlah kepada kami keteguhan dan istiqamah. Wafatkan kami dalam Islam dan sunnah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Ya Allah, kami mohon kepada-Mu husnul khatimah. Bimbinglah kami terus ya Allah. Jangan Kau lepaskan kami dari bimbingan-Mu, karena kami yakin ya Allah, apabila Engkau melepaskan kami dari bimbingan-Mu sekejap mata pun, bahkan lebih cepat dari itu, kami akan binasa. Jangan Kau lepaskan kami ya Allah, bimbinglah kami. Jangan Kau lepaskan walaupun hanya sekejap mata. Dan kami berlindung kepada-Mu daripada mati dalam keadaan su'ul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma amin. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.